dan kakak. Jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Yang penting apa? Harta dan tata. Jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Yang penting apa? Harta dan tata. Dan takkan.